Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI yang mulia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Persada Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah yang demikian banyaknya. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya, dan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI yang setia di seluruh Nusantara, Percik Perenungan, suatu acara di mana kita semuanya merenung dan melihat ke belakang sedikit lalu ke depan dengan banyak. Kita sudah banyak sekali membicarakan dari mau mulai pertama kali saya muncul waktu itu Mang Idin dan Ibu Eli, dan kemudian juga sudah diperkenalkan seorang budayawan tradisional, pendekar budaya Bang Bahtiar, lalu kemudian Mbak Wulan yang peduli lingkungan dan juga peduli pendidikan. Pada hari ini, saudara-saudara sekalian, dari pertemuan-pertemuan tersebut, kita mendapatkan dan mendapatkan suatu yang sangat penting sekali, yaitu kearifan kehidupan, kasih sayang, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rajinnya kita untuk melihat ke bawah dan peduli kepada orang yang miskin. Kemudian kita juga selalu ingat bahwa kecerdasan otak saja ternyata tidak cukup. Kita harus mempunyai juga kekokohan watak, watak yang harus kita besarkan. Dari Bang Bahtiar dan Mbak Wulan, kita mendapatkan suatu pelajaran bahwa hidup ini tidak bisa tanpa budaya. Kebudayaan sangat penting, karena dari budaya itulah kita menjadi beradab. Pendidikan mengawal kita dari tahapan awal, tahapan pertama. Sesudah itu baru kebudayaan, dan sesudah itu baru peradaban. Sehingga ada ungkapan, tidak cukup manusia itu terdidik, manusia itu harus berbudaya. Tidak cukup manusia itu berbudaya, manusia itu harus beradab. Pada hari ini, teman-teman sekalian, hamba Allah yang mulia, warga Republik Indonesia yang tercinta, banyak sekali memang kesulitan, tetapi banyak pula percikan perenungan yang membuat kita tergugah dengan hadirnya di antara kita narasumber yang kelihatan seperti orang biasa, tetapi mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pada hari ini akan kami undang dan akan kami perkenalkan kepada para pemirsa melalui telepon yang nanti jangan lupa kita berinteraksi di 0574-3476 atau di 021-574-3478. Kami akan perkenalkan seorang musisi yang mempunyai keterbatasan, tidak saya katakan buta, tetapi dia menyebutnya mempunyai perbedaan keterampilan. Seorang Permas Alamsyah, seorang musisi pemain drum, dia bernama Pak Alam, yang nanti saya akan ajak berbincang-bincang ya Pak Alam. Iya, selamat Prof. datang di studio. Selamat datang Prof. Dan juga yang sangat mengagumkan kami hadirkan di pagi buta seperti ini, yaitu yang disebut Ibu Rasmana atau Ibu Namah. Ibu Namah ini sudah berusia 100 tahun. Menurut pengakuan beliau, ada yang mengatakan 96, ada yang mengatakan 97. Kelihatannya memang lazim pada umur-umur sekian, tidak ada kepastian. Iya. Sebetulnya umur berapa, tapi yang sudah jelas ini antara 95 sampai 100 tahun. Iya. Begitulah beliau ini ingin kami perkenalkan kepada saudara-saudara. Iya. Supaya kita bisa memetik dari kehidupan ini. Kita jangan terjerembab dengan kesulitan. Jangan terbelenggu oleh keluhan. Jangan juga terpaku oleh keputusasaan. Tetapi kita semuanya harus kembali mencari kekuatan di dalam kehidupan ini. Iya. Agar kita semuanya menjadi manusia yang bermakna. Iya. Manusia yang mempunyai masa depan. Yang meskipun sedikit tetapi menggugah. Meskipun sepercik tetapi mencerahkan. Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama nanti dengan musisi, pemain drum Pak Alan dan juga Ibu Namah yang hari-harinya selalu menolong mereka yang melahirkan, selalu menolong mereka yang mempunyai kekurangan dan tidak senang kalau hidup. Ibu Namah ini katanya tidak punya uang untuk cucu-cucunya. Iya. Luar biasa. Iya. Dia menangis kalau cucunya datang meminta uang. Dan dia tidak memegang sesen atau dua sen. Iya. 1.000 atau 2.000 iya. Yang dia dapat berikan kepada anak-anaknya. Atau kepada cucu-cucunya. Iya. Demikianlah sebagai pembuka percik perenungan yang kita perlukan di dalam kehidupan iya. di masa yang akan datang. Iya. Marilah kita semuanya merenung sejenak lalu memercikkan kebaikan iya. untuk kehidupan di seluruh persada Indonesia iya. terutama di dalam diri kita dan dalam keluarga kita masing-masing. Mari saudara-saudara sekalian untuk sejenak kita mendengarkan suatu perbincangan dengan narasumber kita. Saya ingin perkenalkan kepada saudara-saudara pertama Pak Alam. Ya. Pak Alam. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, Pak Alam ini semenjak umur berapa tidak bisa melihat? Alhamdulillah semenjak lahir, Prof. Saya tidak melihat ya. Begitulah suatu bersyukur. Kekuatan. Ya. Diawali dengan kata Alhamdulillah semenjak lahir ya. Dan sesudah itu bersaudara Anda ada berapa di dalam rumah tangga? Saya ada 7 bersaudara, Prof. Kakak 3, adik 3, Prof. Kebetulan yang tidak melihat hanya saya, Prof. Alhamdulillah ya. Iya, iya, iya ya. Lalu apa hobi Anda? Saya memang sejak kecil senang musik, Prof. Senang nyanyi dulu waktu kecil. Semenjak pancarubah saya senang main drum sampai sekarang, Prof. Baik. Alhamdulillah ya. Iya. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan Pak Alam ya. Panggilannya apa ini? Alam, Prof. Alam ya. Ya. Nah, Ibu Namah ya. Ibu Namah. Ibu Namah ya. Ibu Namah ini apa pekerjaannya sehari-hari ya. Sampai sekarang? Itu kasal. Oh sekarang udah nolong bayi udah tua ya. Ada orang anak kecil pijet tuh. Oh, anak kecil langsung saja badannya panas saya pijetin. Oh begitu. Jadi ibu ini menolong orang yang sakit. Iya. Dan juga menolong orang yang melahirkan. Iya tadinya sekarang orang lahir sayangnya udah gak mau udah tua takut. Ah begitu. Nah, tapi kalau mijit masih ya. Kasal mijit nih abis lahiran. Kasal yang mau mijit ya datang di rumah saya. Kasal enggak ya enggak. Iya. Ibu belajar dari mana? Saya dari mbok tua dari dulu. Dari dulu. Iya saya kasal mbok tua nolong orok ya. Iya. Dajak. Kamu di belakangnya, saya di belakangnya. Iya, iya, iya. Tapi ngomongnya Jawa dulu. Iya, iya, iya, iya. Belakangnya. Di kasal orang udah keluar. Di tempat tanpa, dulu tanpa. Iya. Tempatin tanpa. Ntar itu pusernya udah dipotong. Iya. Saya suruh mandiin. Iya, iya, iya. Luar biasa. Ibu, cucunya ada berapa? Cucunya. Iya. Ada berapa? 7. Ada 7, alhamdulillah. Itu syukur sama Allah ya. Iya, alhamdulillah ya dapat 7. Iya, alhamdulillah. Rabbil alamin, mesti syukur sama Allah. Betul, betul. Allah yang ngasih. Ibu kasar dapat rezeki ada orang pikir, buat duitnya, kasar enggak punya. Nangis sayanya melu nangis. Abisnya dia punya ya. Untuk dia kasar ada orang pijit. Iya. Nanti ada dan tetap bagi. Benar mbak, iya. Abisnya mbak enggak punya duit. Saya nangis. Kasian. Iya. Jadi ibu merasa sedih kalau anak, kalau cucu minta uang, ibu enggak punya uang ya. Bukan jajan mbak. Ya Allah, ya Rasulullah, Gusti Allah. Iya. Mbak enggak punya duit, Neng. Iya, iya, iya. Mbak bohong nih, pentingnya dicari nih. Oh, iya deh, ya Mbak enggak ada ya. Iya. Iya, iya. Iya, Mbak. Mbak paringi kosi nyai-nyai ya, Mbak, kosi umurnya banyak ya, Mbak. Iya. Iya, iya. Nah, Mbak, nanti kita ngobrol lagi, ya nanti kita cerita lagi pengalaman Mbah Namah ini apa saja, dan juga kepada Mas Alam nanti kita berbincang-bincang lagi, lalu berbagi pengalaman ya Mas Alam ya. Ya, Prof. Makasih, nah, Prof. Para pemirsa, para penonton di rumah, kita akan sejenak. Jangan lupa, sholat subuh akan datang, dan marilah kita sejenak berdoa dan memohon kepada Allah agar kehidupan kita selalu nomor satu diberi hidayah, dan yang kedua diberi kesehatan, dan yang nomor tiga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kita semuanya berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat subuh terutama di daerah Jakarta Raya ini. Terima kasih. Kita akan berbincang-bincang lagi setelah istirahat sejenak ini. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Keindahan yang dimiliki ini merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sebagai manusia lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur Lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kepada kita. Semua itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Dengan berbagai kondisi inilah, rasa kepedulian sosial kita diuji olehnya. Apakah kita masih punya rasa empati kepada sesama? peristiwa yang semestinya sangat menggugah rasa sosial kita. Tapi kadang hal itu hilang begitu saja. Sebagai manusia, kita terlahir dengan dua fungsi, yaitu sebagai makhluk Allah Wajalla dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Yang mengalami kekurangan, baik kekurangan fisik maupun mental. Uluran tangan kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Saudara Haryamba, dan lagu yang pertama tadi adalah Kau Yang Kusayang. Memang sayang, cinta, kasih itu adalah awal mula kekuatan Allah dan Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dan kita bisa hidup dengan kuat bila kita mempunyai kasih dan sayang. Mari kita gali dan mendapatkan informasi dari Saudara Permas Alamsyah atau Mas Alam, biasanya dipanggil ya Mas Alam. Ceritakan Mas Alam, apa kira-kira yang menjadi dorongan Anda untuk melakukan dan mengembangkan hobi musik ini? Ya, mengembangkan musik ini juga selain saya mengembangkan sendiri, juga saya ingin mengembangkan musik dan seni apapun dengan teman-teman penyandang cacat, Prof. Gitu. Iya, Prof. Ya, jadi kalau menurut Anda, penyandang cacat itu sebaiknya disebut orang yang tidak mampu, disability, tidak bisa melakukan sesuatu, atau lebih baik berkemampuan berbeda? Ya, itu saya rasa lebih baik, Prof. Karena istilah-istilah sangat banyak sekali, Prof. Ya. Tapi saya sekarang memakai different, artinya beda. Kami beda, tapi tidak untuk dibedakan. Ya. Para pemirsa, luar biasa. Kami beda, tetapi tidak untuk dibedakan. Jadi sekarang bukan disability tapi deafability ya. Nah, mudah-mudahan Prof, tapi istilah itu masih berkembang terus, Prof. Ya, di UNESCO di mana kebetulan saya juga sekarang berkecimpung, memang istilah disability ini sedikit demi sedikit dikikis dan dihilangkan menjadi kata disability. Mas Alam, ya, Prof, bisa bercerita kepada saya bagaimana Anda mendapatkan pendidikan, dahulu sekolahnya di mana, lalu meneruskan kemana? Iya, sejak kecil saya dilahirkan, alhamdulillah tidak melihat. Pada umur 6 tahun saya disekolahkan di sekolah luar biasa dulu, Prof, oleh orang tua saya. Hmm. Terus waktu itu masih di Cilandak, kira Swatmawati, Prof. Iya, iya. Asramanya di Wisma Tanmiat juga pada waktu itu di Cilandak, Prof. Yeah. Nah, dari situlah saya mengembangkan musik. Hmm. Yang alhamdulillah saya bisa mendapatkan segalanya. Artinya saya bisa membiayai keluarga dari musik, alhamdulillah sampai sekarang, Prof. Main apa Anda ini? Saya main drum, Prof, alhamdulillah. Main drum, yeah. Anda tadi mengatakan dibesarkan oleh orang tua. Iya. Apa kekuatan orang tua membesarkan Anda? Kalau Anda melihat ada, ini anak keberapa? Saya anak keempat dari 7 bersaudara, Prof. Alhamdulillah. Lalu apa yang menjadi kekuatan orang tua Anda sehingga Anda demikian sukses dalam hidup ini? Mudah-mudahan ya, sukses itu tergantung yang menilai, Prof. Tapi saya merasa mudah-mudahan saya harus banyak belajar lagi agar saya bisa. Hmm. Saya tidak cepat puas, Prof. Iya. Jadi orang tua Anda bagaimana memperlakukan Anda kepada Anda dan kepada saudara-saudara Anda? Alhamdulillah saya dapat perlakuan yang sama dengan saudara-saudara saya. Hmm. Yang 6 itu, Prof. Iya. Juga orang tua saya yakin bahwa suatu saat saya bisa jadi orang yang berguna minimal bagi keluarga dan mudah-mudahan berguna bagi nusa bangsa. Nah, nusa, Prof. Anda tadi mengatakan Anda diperlakukan sama. Iya, Prof. Tetapi Anda sekolah di SLB pada, iya, waktu SMP. Iya. Selanjutnya bagaimana? Sudah SMP. Selanjutnya kebetulan saya SMA-nya integrasi, Prof. Ah, iya. Iya. Di mana itu? Dulu di SMA Metropolitan Bekasi, Prof. Iya, iya. Iya. Kalau sekolah yang integrasi, yang, iya, sekarang namanya inklusif, inklusif, iya, ya, pendidikan inklusif, pendidikan, iya, yang inklusif, iya, ini, pendidikan yang tidak diskriminatif, iya, pendidikan yang menerima semua mereka yang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Anda mana yang lebih baik, di SLB-kan atau diintegrasikan? Menurut saya yang lebih baik diintegrasikan agar kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, Prof. Hmm. Dengan teman-teman yang lain juga, Prof. Iya. Iya. Apa Anda tidak diperlakukan beda oleh teman-teman Anda? Alhamdulillah, enggak, Prof. Iya. Alhamdulillah juga dulu belajar sama-sama atau pulang kebetulan kalau enggak ada cara kemana-mana sama-sama gitu. Ini kalau bicara sama-sama, iya, apakah Anda waktu itu jatuh cinta dengan seseorang lalu sekarang juga sama-sama? Enggak, Prof. Enggak, kebetulan saya menganggap teman semuanya waktu itu, Prof. Iya, iya, iya, iya, iya. Tapi Anda sudah berkeluarga sekarang? Alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah punya anak 5, Prof. Sudah 5 anaknya. Nah, dari 5 anak ini, apakah ada juga yang berkemampuan berbeda? Anak-anak saya kebetulan kemampuan memang beda-beda. Ada yang senang komputer, senang olahraga. Iya. Senang musik cuma belum kelihatan ya, Prof, ya? Belum, ya. Iya, jadi saya biarkan mengalir begitu saja. Aduh, iya. Ini luar biasa. Saya setuju dengan Anda. Iya. Memang sebaiknya mendidik anak itu biar mengalir dengan bakatnya masing-masing. Iya, Prof. Begitu ya, Pak? Iya, begitu, Prof. Luar biasa. Lalu apakah semuanya bisa melihat atau ada yang tidak bisa melihat? Alhamdulillah ada yang tidak bisa melihat, 2, Prof. Dua orang tidak bisa melihat. Bagaimana mereka bergaul dengan saudara-saudaranya yang bisa melihat? Kebetulan sama aja, Prof. Kebetulan adik-adiknya juga ya ngajak main kakaknya, kakaknya juga membimbing adiknya gitu, Prof. Iya. Rupanya hidup ini memang kita harus berdasarkan memperlakukan semua orang itu sama. Sama. Ya. Yeah. Baik, nanti saya akan kembali lagi kepada saudara Alam. Terima kasih. Nah, Ibu Rasmanah atau Ibu Namah? Namah. Ya, Ibu Namah. Ibu ini sudah 90 tahun lebih dan mengabdikan diri menolong orang melahirkan, iya, terutama bagi orang-orang yang berkekurangan dari segi ekonomi. Iya. Ibu menyebutnya Ibu Bidan, Ibu Dukun, atau yang doang, sudah dulu, dulu karena Ibu Dukun gak ada bidan-bidan. zaman dulu ya. Tapi sekarang sih banyak bidan-bidan, dan saya sekarang udah gak jadi, abisnya gak jadi bidan. Iya. Bagaimana Ibu ini kok sampai umur sekian masih sehat ya? Alhamdulillah, muji syukur sama Allah. Iya. Jadi yang nyehatin ya Gusti Allah. Oh, yang menyehatkan adalah Allah SWT. Iya, yang Allah. Yang pacarnya sakit ya dari Allah. Sakit ya sama Allah. Iya. Bahaya dari Allah. Muji syukur sama Allah. Iya. Yang lebih kuasa. Iya, yang kuasa ya. Iya. Yang berkuasa dan iya, yang mempunyai kekuatan. Ibu nama? Iya, Ibu ini dengan tetangga bagaimana caranya? Ya, akur semua. Akur ya? Akur. Iya. Asal, Bu, ini anak saya sakit. Mari saya pijat ya. Iya. Bocornya panas dipijat, bahasa adem gitu. Wah, ini jangan dipijat ya, mau kena tampuk. Apa, ya. Jangan dimandiin ya, beliin madu. Dinumin sama air. Daripada keluar gitu. Iya. Kok Ibu banyak tahu? Dari mana Ibu tahu ini? Ya tak, pikiran sendiri aja. Dari pikiran Ibu sendiri ya? Dari pengalaman ya? Iya, dari rupanya pengalaman. Mas Alam memang ada iya, orang dulu, itu menjadi pandai karena sekolah. Ada waktu masih hidup. Oh ini, mau kena tampak beli madu sama telur. Inumi telur si medahan jangan kuter. Iya. Inumi. Iya. Badan panas jadi adem. Iya. Jangan dimandiin ya. Iya. Iya. Kata orang tua dulu. Nah, Ibu Nama, saya tentu ingin juga seperti Ibu begini. Apa nasihat Ibu kepada orang-orang yang yang umurnya ini umur 80-85 tahun, bagusnya orang itu di rumah saja atau saya nggak tahu saja atau jalan-jalan begitu? Enggak, ya. di rumah aja ya, saya ditutur orang tua dulu buahnya. Jadi orang untuk sembahyang ngaji, jangan sokan kanda ini kanda itu, nggak boleh. Iya. Ada dengerin aja, ada apa-apa ya udah disik diri badan sendiri aja. Aja kau ngomong ini nih, kamu dikampungin orang. Enggak. Iya, ini pelajaran yang baik ya. Iya. Kalau ada orang ngomong macam-macam, nggak boleh dikeluarin. Jangan dikeluarkan. Begitu ya Bu ya. Sebab nanti makin rame. Ini semakin rame kok di kampleng. Dari siapa? Dari si Ardu. Cocok di larak kampleng bagaimana tuh. Iya. Orang yang ada teh gede. Iya. Memang ini kekurangan zaman sekarang ini. Dengar sesuatu terus langsung ngomong lagi ya, nanti ngomong lagi. Saya sih nggak boleh ya Bu ya, sama orang tua jadi maksiat. Oh gitu, nggak jadi maksiat. Bagus di sini cari siapa anu, ini cari anu, kok jadinya berantem bagaimana. Betul ya. Jadi dengar apa diem gitu aja. Jadi kita mempunyai peribahasa Bu, iya, katanya diam itu seperti emas. Ya Mas Alam ya. Jadi diam itu lebih baik daripada kita kebanyakan ngomong. Ini berantem bagaimana? Terus itu cucu kita berantem lagi, jadi nek maksiat ya Bu ya. Nah jadi satu, Ibu suka nolong orang. Iya dulu. Dua, kalau dengar apa-apa diem aja. Diem. Begitu. Terus Ibu banyak sembahyang. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Subuh. Lohor. Iya. Asar. Iya. Maghrib. Iya. dan Isa. Ya. Ini Bu, kalau sembahyang itu ada apa Ibu, mendapatkan apa kalau Ibu sedang sholat? Bisa saja besar-besarnya. Bisa alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Bisa kul a'udzu, a'udzu. Iya. Nasih kayak birobin palake, kayak kulhu, kayak begitu. Yang bisa-bisanya. Yang penting dekat sama Allah. Allah. Itu yang nomor satu. Yang penting Gusti Allah yang luar kuasa. Iya. Gak satu, gak dua, cuma satu. Gusti Allah. Cuma satu. Madep ngulon. Ngadepnya ngulon. Ini sudah ada pemirsa, ya. Kami persilahkan untuk kita berinteraksi dan berbagi pengalaman mungkin atau mau bertanya, silahkan. Iya. Ya, halo, siapa? Halo, dari Pak Haji Lori di Tebet. Baik Pak Haji Lori dari Tebet ya, silahkan. Saya mau bicara dengan nenek ini. Silahkan. Jadi nenek itu dalam namanya agama apapun ya, dari nenek moyang itu yang namanya agama itu bicara dengan ada kaitannya dengan akidah, syariah dan moral ya. Dan keyakinan, hukum atau tuntunan agama dan kemudian itu yang namanya akhlak ya. Nah mungkin yang kita bahas sekarang ini akhlak. Tapi kalau menurut ibu itu masalah tuntunan atau aturan agama itu ibu pernah pahami nggak itu? Kemudian juga masalah akidah gitu ya. Jadi orang berbuat baik jungkir balik, tapi kalau akidah atau syariatnya nggak dipraktekan, itu tempatnya juga sia-sia itu akhirnya. Jadi mungkin yang saya perlu tanyakan, apakah ibu hanya menekankan pada akhlak atau moral, tapi apakah masalah syariat atau akidah ini apa tergerus dengan masalah tradisi atau mitos legenda atau terima kasih. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, silahkan satu lagi. Ya, halo, siapa? Dari mana? Waalaikumsalam. Bapak Hati Bitanggul di Bojonegoro Serang Banten. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Begini, jadi saya sangat tertarik sekali nih pada acara ini, Pak Arif. Jadi mohon teruskan saja nih. Karena emang kita yang muda dengan yang tua ini supaya ada kesinambungan gitu. Jadi seolah-olah yang muda itu ada yang tua gitu, jadi yang tua harus menghormati yang tua harus menyayangi yang muda, sehingga terjadi demikian nantinya gitu. Nah ini ibu-ibu ini adalah memang ibu yang sangat ibu nama umurnya sudah 100 tahun. Iya, pengakuannya 100 tahun gitu. Oh, 100 tahun, ya alhamdulillah ini. Ini merupakan suatu nikmat Allah yang betul-betul harus dimanfaatkan umur yang demikian ini, nenek. Ya, semoga juga jadi teladan bagi kami ini. Baik. Karena ya kami juga ingin bagaimana gitu orang tua itu seluk apa tingkah lakunya gitu supaya dapat ditiru oleh kami gitu. Oleh karena itu saya sangat terima kasih banyak sekali kepada nenek dan ini yang berkacamata. Pak Alam. Jadi Pak Alam sangat bersemangat sekali untuk mudah-mudahannya. Iya, meskipun dengan keadaan demikian gitu. Mudah-mudahan Pak, insyaallah. Dan juga bagi kami untuk yang waras-waras itu yang kita ini supaya lebih semangat lagi gitu. Iya. Terima kasih itu saran dari kami, Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Dari kedua orang tadi kita mendapatkan satu pencerahan lagi bahwa kecuali akhlak, akidah itu sangat penting dan keyakinan itu sangat penting sekali. Kita sudah jelas di dalam kehidupan ini terus memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita, dan tentu saja saya setuju dan kita semuanya setuju dengan Bapak. Dan lalu Bapak, teman kita dari Banten ini, memang betul. Jadi harus ada yang disebut regenerasi, kesinambungan dari yang tua kepada yang muda. Sehingga kita bisa mendapatkan teladan. Keteladanan inilah atau contoh yang baik dari orang tua itu akan mendidik kepada generasi yang muda. Luar biasa. Nah Pak Alam, mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu dari yang komentar dari teman-teman kita pemirsa tadi. Ya, terima kasih kepada Bapak berdua tadi. Kami sangat juga ya, senang mendengar komentar-komentar. Acara ini sangat baik sekali. Memang menurut Bapak yang kedua tadi, Pak siapa, Prof? Nah, itu memang dan acara ini ya, selayaknya harus dilanjutkan, Prof. Ya. Sangat baik sekali acaranya. Ya. Ya. Tentu seperti Pak Alam ini harus juga memberitahukan kepada terutama anak Bapak yang ya, juga tidak melihat, supaya tetap mempunyai spirit untuk hidup dan tidak boleh berputus asa. Iya, gitu. Insya Allah, Prof. Iya. Ya. Nah, Ibu Namah, ya, Ibu Namah tadi ada yang cerita bahwa ibu ini betul-betul memberi contoh yang baik, sehingga yang muda-muda juga ingin seperti ibu, supaya nanti kalau tua mereka juga tetap manfaat seperti ibu, ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada ibu. Boleh. Ibu, pada waktu menolong itu, ibu itu ingin dapat imbalan atau enggak? Ingin dapat bayaran atau enggak? Ya, kasal orang yang punya ya dikasih, kasal nggak punya kasihan, nggak kasih nggak apa-apa. Oh, begitu. Nggak kasih juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dikasih ah, alhamdulillah. Nggak dikasih, ya Allah, ya Rasulullah, diparing udah bisa makan anaknya banyak, sampai nangis sendiri. Iya, iya, iya. Jadi sekarang itu ada yang bicara. Iya, ada orang, ada yang punya, ada yang enggak, bagaimana? Iya, iya. Iya. Kan dibayar, enggak bayar, jangan-jangan manggil. Saya enggak, sadar banget. Ikhlas saya, ya? Ya, ikhlas. Dunia akhirat. Alhamdulillah. Ya. Misalnya orang enggak punya duit ya, malah-malah agar anaknya nangis, aku duitnya saya kasih. Malah karena ibu yang memberi iya, uangnya. Iya, kasal gak punya ya, gak punya, aku balik nangis. Iya, para pemirsa, mari kita istirahat sejenak dan mendengarkan musik dari Mas Heri Yamba, ya. Lagu tadi sangat menyentuh, bukan? Iya. Andai ku tahu kapan ajal ini akan datang, dan kita semuanya takut akan semua dosa-dosa kita ini. Dosa yang membayangi kita, tentu masih ada waktu bagi kita untuk bertobat. Nah, bagaimana Mas Alam masalah tobat ini kalau menurut Mas Alam di dalam kehidupan ini? Ya, dalam kehidupan ini sama Allah. Sebentar, ini kelihatannya Mbah dulu mau jawab. Ya, ya, gimana ya, Mbah? Ya. Tobat ini gimana ceritanya? Tobat. Ya, jangan kata begini anak, kayak bagaimana, jangan ngerasain orang. Jangan ngerasain orang. Ngatain orang. Jangan ngatain orang. Yang pakai pada beda ya biarin punyanya pada beda. Iya, iya. Yang enggak masak ya biarin enggak masak, enggak ada. Betul, betul. Malam dong, ya Allah, ya Rasulullah, Gusti Allah. Alhamdulillah ya, kita kasian diberi kesehatan ya. Orang. Padahal saya punya baju enggak dipakai, dikasih ya enggak apa-apa. Iya, terima kasih. Sekarang gilirannya Pak Alam. Gimana Mas Alam? Masalah berdosa, iya, masalah tobat gimana? Kalau menurut saya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iya. Selagi nyawa kita belum diambil oleh Allah, ya, kita mudah-mudahan masih bisa bertobat terus, dan harusnya kalau kita sudah bertobat ya tidak mengulangi dosa kita. Iya. Iya. Nah, Mas Alam waktu mendidik tunanetra yang lain-lain yang mempunyai perbedaan kemampuan ini, difabled, menurut Anda apa yang harus dimiliki sebagai kekuatan seorang pendidik kepada anak-anak yang seperti ini? Yang saya harapkan ke teman-teman, ke adik-adik itu adalah percaya diri, percaya diri, ya, ya, dan mudah-mudahan nantinya menjadi mandiri, Prof. Ah, gitu ya. Ya. Nah, apakah banyak di antara mereka itu yang sulit untuk supaya ditumbuhkan kepercayaan kepada diri mereka? Enggak sih, Prof. Kebetulan adik-adik atau teman-teman itu, kalau saya bilang kita harus percaya diri, karena kalau kita nggak percaya sama diri kita, siapa lagi mau percaya sama kita? Gitu. Nah, betul. Mudah-mudahan nanti orang lain akan percaya kepada kita. Dan ya, setelah itu, setelah percaya diri, mudah-mudahan nanti kita bisa mandiri. Nah, itu Prof. Ya, ya. Apakah ya, halo, ini sudah ada yang telepon lagi. Ya, silakan, dari mana dan siapa, tolong disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi, Bapak. Saya, nama saya Dadang Rasad, Profesor. Ya, dari Jakarta. Dari Jakarta. Silakan, Pak Dadang. Saya sangat tertarik sekali dengan satu kata-kata yang dikatakan memperlakukan manusia sama. Ini hal ini sangat di hati saya. Ya. Tapi pada kenyataannya kita lihat, coba lihat di rumah sakit, Gakin itu diperlakukan tidak sama, Profesor. Jadi jangan sekedar lift service artinya ngomong doangan, tapi pengejawan tahannya nol sama sekali. Betul. Itu yang kita inginkan. Islam ini bagaikan satu batang tubuh. Satu sakit terasa semua. Yeah. Marilah kita sama-sama berbuat bagaimana memperlakukan manusia semua sama. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, halo. Halo. Tadi dari Pak Dadang, sekarang siapa ini? Saya Ibu Della, Pak. Iya, silakan Ibu. Iya. Ibu Della. Pak Arif. Ya. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi, Ibu Della. Ini Pak Arif, subhanallah ya, Pak Arif ya. Dulu saya bekas tangganya Mbak Nama. Oh. Saya tuh kaget, Pak Arif. Dulu anak saya tuh melahirkan ditolong oleh Bu Nama, Pak Arif. Oh, begitu ya. Padahal suami saya itu dokter, Pak Arif. Ya. Ya, beneran waktu itu suami saya sedang susah. Ya. Sakit. Karena saya udah nggak tahan lagi, Pak Arif. Sakit. Dibantu oleh anak sama Bu Nama. Iya, sakit apa waktu itu anak ibu? Oh, sekarang anak saya udah umur 6 tahun, Pak Arif. Alhamdulillah. Ya, jadi Ibu Nama yang menolong. Iya, makanya saya waktu lihat acara ini, Pak Arif, saya benar-benar subhanallah. Kok Mbak Nama masih sehat gitu, Pak Arif? Iya, betul. Ya. Ibu Nama, ini tadi pemirsa, ada satu pemirsa yang dulu ditolong oleh ibu, katanya. Iya. Ya. Mbak Nama, Mbak. Tuh? Saya Jela, Mbak, istrinya Dr. Petrus. Oh, iya. Ingat, Mbak? Ya, ada ingat, ada lupa, namanya udah tua sih. Udah tua, katanya, tapi ada ingatnya kok, Bu. Ya, istrinya Pak Dokter, Mbak. Oh, iya. Pejo. Masih Pejo ya. Ada apa? Iya, anak Pejo. Sekarang sehat lah anakku, Mbak. Alhamdulillah, hirobil alamin, muti syukur ama Allah. Iya. Arif, ya. Itu anak saya tuh sehat sampai sekarang itu berkat pertolongan Mbak Nama, Pak. Alhamdulillah. Padahal dulu anak saya itu lahir prematur, Pak, 7 bulan. Oh, begitu, ya. Hari-hari yang merawat itu Mbak Nama, Pak. Iya. Itu diurutin tiap hari, Pak. Oh, terima kasih. Kita Allah bisa ketemu, baik. Ya. Insya Allah. Ya, saya sudah pasti ini Mbak Nama ini enggak ingat lagi berapa orang yang sudah ditolong. Banyak, enggak kena dihitung. Ada yang kembar. Ada yang kembar, ya. Iya, jadi enggak kena dihitung. Ini katanya lahirnya juga belum waktunya sudah lahir. Udah baru 7, mau 7, belum ada 7. Baru mau jalan 7. Belum 7 bulan, ya. Lalu diapakan oleh Mbak Nama? Di badannya ini air anget ya. Kasih garam sedikit. Air anget kasih garam sedikit. Saya betakin sini. Saya kosok-kosokin gitu. Iya. Pakai kapuk gitu. Begitu ya. Udah bersih. Saya pangku, terlapin. Begitu ya. Iya, dan saya kasih minyak itu kayu putih. Iya. Iya, terus saya bedok, pentingi bedok, pupukin sini. Pupukin, ya, terima kasih. Nah, sekarang Mas Alam. Tadi Mas Alam mendengar ya dari Pak Dadang gitu. Iya. Banyak sekali orang yang memperlakukan itu berbeda-beda. Iya. Sampai Pak Dadang itu kesel sekali, terutama katanya ini agak ada kritik bagi teman-teman di kesehatan, bahwa ada perlakuan yang berbeda katanya di rumah sakit. Bagaimana menurut Pak Alam sendiri perlakuan yang paling penting kepada tunanetra, tunarungu, tunaganda dan tuna yang lain-lain ini sebaiknya bagaimana? Sebaiknya teman-teman itu tidak ingin dikasihani. Teman-teman hanya ingin disupport agar keterampilannya masing-masing atau bakatnya masing-masing di bidang apapun itu di support atau didukung. Iya. Gitu, Prof. Iya. Ya. Jadi yang paling penting adalah dukungan. Dukungan. Dan support ya. Dan support ya. Iya, iya. Lalu tadi membedakan itu, kata ya. Membedakan, mendiskriminasikan. Ya. Ini bagaimana caranya menumpasnya itu kalau menurut Pak Alam? Menurut saya itu pelan-pelan Prof. Tapi sekarang artinya sudah menuju ke arah masyarakat itu sudah lebih mengenal penyandang cacat dengan kemampuan yang berbeda, misalnya di bidang komputer, karena sudah banyak juga di bidang pendidikan, di bidang olahraga, kesenian, nah itu masyarakat pelan-pelan itu saya rasa masyarakat ini betul-betul harus disabarkan, supaya jangan segala sesuatu itu cepat-cepat dan ingin mendapatkan keberhasilan ya. Iya. Baik, halo, assalamualaikum. Dari mana? Siapa? Pak Arif. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Saya Amar Pak Arif. Ya, oh Amar. Gimana Amar kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini seperti permintaan yang lain-lainnya acara ini berlanjut. Ya. Saya jadi malu hati Pak Arif. Ya, bagaimana? Melihat nenek sama apa? Pak Alam. Pak Alam ini malu hati saya. Bagaimana? Kita ini sehat-sehat semua kok enggak seperti beliau gitu. Benar-benar ini. Terutama kepada caleg-caleg yang sekarang melihat ini. Iya kan? Jangan mengejar materi dulu. Ini kan pengabdian dulu. Iya, iya. Saya betul-betul Pak Arif. Saya malu hati saya. Malu betul saya. Mbah ini sudah tua, banyak bantuannya kepada dan tidak pamrih, tidak mengapakan materi gitu, tidak mendahulukan materi, membantu dulu. Karena memang Allah pun menyukai orang yang membantu begitu. Ya. Begitu Pak Arif, saya sangat sangat malu, betul-betul malu. Kalau kita beriman nih malu kita Pak Arif ya. Ya. Mudah-mudahan kepada semua kita ini yang melihat, terutama caleg-caleg yang akan datang, wakil-wakil kita yang di DPR itu untuk akan datang nih, lihatlah ini orang tanpa anu, tanpa pamrih. Begitu Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Amar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Profesor Arif. Ya, waalaikumsalam. Haji Abdul Qadir mungkin masih ingat Tanjung Priuk. Oh iya iya iya, silakan. Ya. Ah ini singkat saja Pak Arif. Boleh, boleh, boleh. Saya langsung bertanya sama bunda kita yang sudah lansia ini. Iya, nah ini pertanyaan apakah untuk dengan ibu. Dengan seusia ini bunda kita ini pernah nggak menerima bantuan BLT dari pemerintah? Nah ini yang saya tanyakan hanya itu aja. Karena melihat program itu lansia inilah yang utama. Nah ini secara jujur. Jadi biar pemerintah itu melihat yang kenyataan dijawab oleh bunda kita juga dengan secara jujur. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah Namah ada pertanyaan. Ibu pernah enggak menerima bantuan langsung tunai? Enggak. Sendiri. Oh, begitu. Jadi kebanyakan bantuan itu tunainya dapatnya dari mana? Ya, dari orang tua saya dulu. Dari orang tua dulu dan dari orang-orang sekarang ya? Iya. Bagus sekali. Jadi, apa Ibu menunggu ada bantuan dari pemerintah? Enggak ada zaman dulu. Iya. Ibu tidak mengharap atau enggak mengharap. Alhamdulillah. Dan tadi Mas Amar mengatakan malu sekali. Kok sekarang semuanya ini apa ya? Enggak mau mengerjakan sesuatu kalau enggak ada uangnya. Lalu enggak. Mengingatkan juga kepada teman-teman kita, mudah-mudahan caleg-caleg kita ini sukses semuanya dan demokrasi kita juga menjadi demokrasi yang berharkat dan bermartabat di mata dunia. Tetapi Mas Bang Amar tadi betul-betul memberikan sesuatu yang menyentuh hati saya. Malu kita karena kita selalu pamrih untuk mencari uang. Mas Alam mau menyampaikan sesuatu terakhir? Iya. Enggak nyangka orang meninggal punya duit. Iya, ini Pak Alam dulu ya, Ibu, silakan. Iya, terima kasih kepada acara ini yang telah memberikan kesempatan kepada Saya terima kasih kepada TVRI, Profesor Arief, dan semua pendukung acara di sini telah memberi kesempatan kepada saya. Kebetulan saya ketua himpunan pelaku seni diferensia Indonesia, Prof. HIPSDI, Prof. Yang saya harapkan agar supaya nanti himpunan pelaku seni ini mempunyai sanggar, Prof. Baik. Mudah-mudahan. Baik. Saya ingin punya sanggar untuk adik-adik dan teman-teman saya. Baik. Alhamdulillah. Berlatih di sana. Insya Allah terwujud. Terima kasih, Prof. Iya. Terima kasih. Dan Ibu Nama, kita doakan Ibu tetap mempunyai kekuatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, kita hari ini mendapatkan suatu percikan renungan bahwa di dalam hidup ini memang berbeda, tetapi jangan membeda-bedakan orang. Jangan putus asa dan jangan juga cepat puas. Kita tidak melihat dengan mata, tetapi melihatlah dengan hati. Satu lagi dari Ibu Nama, mengerjakan segala sesuatu dengan suatu kekuatan yang luar biasa, keikhlasan, karena beliau ingin menolong orang banyak. Jangan suka menyebar luaskan berita-berita yang membuat masyarakat ini menjadi goncang dan gusar. Marilah kita lebih baik diam sejenak dan tidak membicarakan dan mengusik orang. Lebih baik kita membuat masyarakat ini saling tolong-menolong dan menciptakan suasana yang syahdu dan sejuk. Demikianlah para pemirsa, percikan renungan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.